Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana hasyurna yaumal qiyamati ma'a zumrati ulama'ikal amilin wa tu'atikal mukhlisin wa ma'a habibika sayyidina Muhammad. Warzuqna ya rabbana taubat qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kami cintai, kami muliakan para perindu-perindu ilmu, perindu-perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah atas karunia-Nya hingga saat ini. Allah memberikan banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung. Khususnya kita bisa melanjutkan belajar kita di bawah bimbingan seorang murabbi, guru besar Syekh Hasyim Asy'ari, dengan kitab Adabul Alim wal Muta'allim, adab guru, adab murid. Guru harus punya adab, murid harus punya adab. Yang punya adab, yang harus punya adab bukan saja murid, tapi guru pun juga harus punya adab. Ini adalah buku yang indah, luar biasa, dibutuhkan oleh siapapun. Apakah yang sudah menjadi ulama gede atau masih belajar sebagai pemula dalam ilmu, harus dipegangi buku ini, dibaca, difahami, dan diamalkan. Kalau mau kita simpulkan, buku ini adalah kunci keberhasilan menuntut ilmu. Kunci keberhasilan menuntut ilmu dan kunci keberhasilan di dunia dan di akhirat. Kita lanjutkan, kita sudah sampai kepada bab yang ketiga. Qala Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid daraini. Amin ila anqal. Wathani, bab yang ketiga, wathani, nih, poin yang kedua dari adabnya seorang penuntut ilmu di hadapan gurunya, yang dikatakan oleh beliau ada 12, dikatakan Syekh Hasyim ada 12. Yang kedua adalah wathani ayyajtahida, yajtahidu, berusahalah seorang murid. Atau dikembalikan kepada yang pertama, ayyajtahida, berusahalah seorang murid itu. Ayyakuna, hendaknya asyaykhu, guru, hendaknya mendapatkan guru man lahu, orang yang memiliki alal ulumi syar'iyyati, ilmu syariah. Syekh, ini pesan mulia, ini pesan tertinggi, karena pesan yang kedua. Kalau kita mau berguru, kata beliau, harus tahu bahwasanya guru yang akan mengajari kita ini orang yang mengerti tentang ilmu-ilmu syariah, yang menunjukkan mana halal dan mana haram, menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk. Tamamul ittila'i, Di dalam urusan ilmu syariat itu, guru tersebut tamamutilai, sempurna di dalam menelaah. Maksudnya belajar benar. Bukan ilmu serampangan, bukan ilmu comot sana, comot di, talaki dengan benar. Serius. Wa mimman yuthaku bihi min masyaikh ya'ashrihi, dan guru yang akan kita ambil tersebut, kita jadikan guru yang akan mengajari kita, hendaknya orang yang telah dipercaya oleh guru-guru pada masyanya, pada asri, guru-guru masyaikh pada zaman itu, orang yang telah direkomendasi sebagai kathratu bahthin, guru tersebut kathratu bahthin, banyak belajar. Kathratu bahthin, banyak belajar. Bahth, mencari ilmu. Watulu jitimain, banyak berkumpul dengan para ulama. Banyak berkumpul. La mimman akhadhal ilma, bukanlah gurumu itu, kata Syekh Hasyim Asy'ari, bukan orang yang mengambil ilmu an butunil awraq, tidak pakai talaki, tidak bersimpuh di depan guru, tapi hanya mengambil lembaran-lembaran, baca buku tok, kutu buku. Apalagi katanya otodidak. Nah, harus talaki. Apalagi ustadznya Mbah Google sama ustadz Yahoo, ini kacau lagi. Kata beliau harus duduk, karena duduk dengan guru ada keberkahan. Walam yu'raf, dan bukanlah seorang guru yang akan kita jadikan guru. Lam yu'raf, tidak pernah dikenal kalau dia itu bisuhbatil masyayikh al-quddab, tidak pernah duduk dengan ulama-ulama cerdas lahir dan batinnya. Quddab, cerdas lahir batin di sini. Qala imamun Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu taala, ini cambuk buat kita kalau mau berguru. Man tafaqqaha min butunil qudubi, kalau orang menuntut ilmu agama itu hanya berpegang kepada buku, baca, enggak mau talaki dengan guru. Keberkahan ilmu kan yang keluar dari lesannya guru. Bahkan penjelasan kitab pun didapat dari guru. Kalau orang menuntut ilmu min butunil kutubi, dari kitab-kitab, tidak ngambil talaki dasar-dasarnya dari seorang guru, dhayya al-ahkam, akan menyia-nyiakan hukum-hukum. Susah benar, banyak kepleset. Sebab kalau guru, ilmu diambil dari guru itu ada hormatnya seorang murid, adabnya seorang murid. Itu membuahkan adab di saat berfatwa dan juga adab kepada Allah. Kenapa di akhir zaman orang gampang berfatwa yang seharusnya tidak boleh jadi boleh sana sini? Karena dia ilmunya tidak diambil dari guru dengan talaki bersimpuh di hadapannya. Sehingga mudah dia terbawa hawa nafsunya, bukan ketundukan kepatuhan kepada seorang guru. Rusaklah fatwa, dhayyal ahkam, kata Imam Syafi'i. Membuang hukum-hukum, nyia-nyiakan hukum-hukum. Selesai. Matsalitsu, yang ketiga, ayang qada, seorang murid di hadapan guru hendaknya yang qada, pasrah li syaikhihi, kepada gurunya, fi umurihi, dalam segala urusannya. Wala yakhruju, tidak boleh ia berkeluar atau berjalan keluar, an ra'yihi, daripada pendapatnya seorang guru, wa tadbirihi, dan aturan gurunya. Tadbir itu aturan perawatan gurunya, aturan gurunya. Mudabbir itu yang ngatur, urusi. Jangan sampai kita keluar dari rambu-rambu yang diletakkan oleh guru. Bal yakunu ma'ahu, hendaknya seorang murid di hadapan guru itu, kata beliau, ini kata Syekh Hasyim, kal maridi ma'at tabibi, seperti orang sakit di depan seorang dokter. Enggak ada orang murid apa seorang sakit depan dokter tuh cerewet. Obatnya dari apa? Buatnya gimana? No. Wah, ini. Kita kalau pergi ke dokter kasih obat langsung saja. Semestinya kalau seorang murid belajar juga begitu, adab. Gambarnya seperti seorang murid depan seorang tabib, seorang dokter al-mahir. Yang mahir, bukan dokter-dokteran biasa. Fayastamiruhu, maka seorang murid hendaknya memohon petunjuk kepada seorang guru. Fima yaqsiduhu, apa yang akan dilakukannya, apa yang dimaksud. Murid berjalan dengan otaknya sendiri, murid berjalan dengan hawa nafsunya sendiri, tersesat. Wa yataharra ridahu, dan berusaha untuk mendapatkan ridho sang guru dalam langkah-langkahnya. Khidmah guru adalah termasuk khidmah kepada Allah, karena guru kita yang menyampaikan kepada Allah. Maka lakukan khidmah kepada guru niat karena Allah. Wal ya'lam, dan hendaknya seorang murid meyakini yakin yang sesungguhnya. Wal ya'lam, dan hendaknya seorang murid yakin. Anna dhullahu, sesungguhnya merendahnya seorang murid. Li syekhihi, di depan gurunya itu. Izzuhu, kemuliaannya. Murid baru mulia kalau dia sudah bisa merendah di hadapan gurunya. Tawadhu di depan gurunya. Dan seterusnya seorang murid, kata Syekh Hasyim Asyari, yakin an wudu'ahu, sesungguhnya tawadhu'nya, patuhnya seorang murid lahu, kepada guru itu adalah kebanggaannya. Kebanggaan seorang murid kalau dia bisa patuh kepada guru, bahkan kalau di saat mendapatkan perintah yang paling berat, lah kok bisa patuh? Maka pangkatnya tinggi, dia fakhr kemuliaannya. Guru kita itu penyambung kepada Nabi, dan Nabi dari Allah. Makanya yang tidak disambung dengan guru susah sambung kepada Rasulullah. Maka adab kita kepada guru pun harus seperti itu. Ya, pangkat tinggi berat. Ada Nabi Ulul Azmi. Bagaimana tidak berat? Nabi Ibrahim dapat perintah kok anaknya suruh bunuh. Patuh terangkat pangkatnya. Biarpun tidak terbunuh. Wa tawadhu'ahu lahu, dan harus yakin bahwasanya tawadhu'nya seorang murid kepada seorang guru adalah rif'atuhu, terangkatnya pangkatnya seorang murid. Selesai. Ar-rabi'u, yang keempat. Ayang dura ilaihi, hendaknya seorang murid memandang. Memandang di sini bukan dengan mata saja, tapi perilaku dan hati juga. Memandang dengan mata, perilaku dan hatinya, bi'ainil ijlali, dengan pandangan mengagungkan. Mengagungkan guru bukan kultus, kultus menyembah guru, bukan. Mengagungkan guru, menghormat guru, wa ta'zim, menghormati guru. Wa ya'taqida, dan hanya seorang murid itu ya'taqida, meyakini, kata Syekh Hasyim, ya'taqida, meyakini fihi, ada dalam gurunya itu adalah kepada guru darajat al-kamal, kesempurnaan sebagai seorang murabbi, sebagai seorang guru. I'tiqad al-madad fil mashhad, bagaimana cara pandangmu kepada gurumu, itulah akan diturunkan ilmu untukmu. Yang kepada gurunya kurang punya keyakinan, maka lemahlah ilmu yang sedikit, apa kucuran ilmunya tidak deras. Ini kata beliau. Fa inna dhalika aqrabu ila naf'ihi bihi, karena dengan hati yang mengagungkan guru, memuliakan guru, ini lebih mudah manfaatnya untuk orang tersebut, mudah mengikuti omongannya, mudah konsentrasi, kan begitu, karena pengagungan. Kalau seorang murid semakin menghormat gurunya, semakin mudah ilmu didapat. Dan guru yang sudah dipilih tadi, kan milihnya sudah, suruh milih guru yang benar gini-gini. Kalau sudah kita masuk, harus seperti ini. Qala Abu Yusuf, berkata Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah. Sami'tu salafa yaqulun, aku mendengar pendahulu-pendahulu yang mulia, orang salaf, orang dahulu itu berkata, man la ya'taqid, barang siapa yang tidak meyakini, man la ya'taqidu jalalata ustadihi, barang siapa yang tidak meyakini keagungan gurunya, la yuflih, tidak beruntung dalam menuntut ilmu. Dan juga dikatakan lagi oleh Abu Yusuf, beliau berkata bahwasanya kana ba'du salaf, di sini tidak ada, saya nukil dari perkataan Abu Yusuf, kana ba'du salaf, sebagian salaf itu Idza dhahaba ila syaikhihi, dikatakan orang dulu tuh dalam menuntut ilmu, kalau mau pergi kepada gurunya itu tasaddaq, bersedekah, bisyai'in, dengan hartanya, waqala, dan memohon kepada Allah. Rangan guruku dari mataku, wala tudhib barakata ilmi minni, dan jangan sampai hilang berkahnya ilmu untukku. Sedekah. Lalu berdoa, ya Allah mastur aiba syaikhi anni, ya Allah tutup kekurangan guruku. Kenapa? Kalau melihat kekurangan guru takut kurang mengagungkan. Kalau kurang mengagungkan menjadi kurang berkahnya ilmu. Maka menjadilah Abu Yusuf. Nasib buruk bagi seorang murid yang hidupnya mencari-cari kesalahan gurunya. Apalagi gurunya adalah manusia biasa. Yang bisa bersalah, wong gurunya Nabi saja, lihat. Itu Abu Jahal nyari-nyari kesalahan Nabi, makanya gak bisa benar Abu Jahal. Dan kami selalu ingatkan kepada orang yang berguru dimanapun berada, tolong pegangi gurumu. Maka di pondok ini tidak bisa nerima santri selagi santri itu masih punya ikatan dengan guru yang lainnya. Sebab kalau sudah gak punya adab dengan guru yang di sana, di sini pun tidak bisa benar. Yang menjadikan sempurna guru adalah mata pandang hati kita. Mata pandang kita dan pandang hati kita. Cara pandang kita. Sebab kalau kita mencari guru yang tidak punya salah, maka sampai mati pun kita tidak punya guru. Maka yang menjadikan guru kita sempurna adalah bagaimana cara pandang kita, husnudzon kita kepada guru kita. Fala yukhatib, jangan berbicara syekhuhu dengan gurunya, bita ilhitabi, dengan tak hitab dalam bahasa Arab, anta. Kaif ha, zahabta, ta. Kaif haluka. Bita ilhitabi, kaif akalta. Ini dalam tradisi kurang adab. Paling tidak, dengan menganggap gurunya satu, tapi tidak seperti orang satu. Maka kaifa hal akaltum? Sudahkah antum makan? Kaif halukum? Padahal satu, tapi bobot di mataku. Beliau satu, tapi bagiku tidak seperti orang satu. Maka aku anggap kaif halukum ya syekhi, ya syekhna. Ini sudah menjadi tradisi dalam perbincangan orang-orang. Orang-orang yang beradab kepada gurunya. Pada gurunya pakai ente. Kaif halak ya Ustaz? Halak, halak. Kaif anta? Ini Syekh Hashim ngajari. Biarpun dalam bahasa Arab memang betul. Kalau orang yang satu ya anta. Kaif halak. Temanmu itu. Bal yakulu, akan tapi dengan kalimat pengakuan, ya Sayyidi, ya Ustazi, Tuan Guru, poso Jawanya, Tuan Guru, Romo Yai, tergantung panggilannya seperti apa. Kalau di Jawa Timur biasanya Abah, Abah siapa begitu, manggil namanya, Ahmad, ya bilang Abah Ahmad, kenapa sih? Tergantung sesuai dengan kebiasaan para santrinya seperti apa. Itu dari hati itu. Itu sebenarnya kunci. Kalau guru-guru mulia itu gak perlu pakai gelar. Dipanggil namanya pun noleh. Misalnya kita datang ke Anda. Jangan kita lah. Nanti gak beradab nanti. Kalau misalnya mereka diundang oleh orang gak beradab. Namanya orang alim namanya Ahmad. Ahmad, bisa gak ngisi pengajian di kampung ini? Bakal datang marhaba. Bahkan gitu orang beliau. Kiai-kiai emang begitu, orang tawadu. Jadi tawadhu kita kepada guru itu kepentingan kita, bukan kepentingan guru. Guru enggak pengin disanjung. Tapi itu yang untuk menurunkan keberkahan ilmu. Guru enggak pengin disanjung, pakai nama apa saja juga biasa kok. Enggak ada masalah penyebutan nama bagi seorang guru. Tapi kita ini manggil guru jangan seenaknya. Wa la yadhkuruhu aidan fi ghaibatihi bismih. Bismi, jangan di saat beliau udah ada, kalau depan orangnya langsung Romo Yai, Abah, dan seterusnya. Tapi di saat orangnya nggak ada, langsung panggil namanya illa makrunan bima yush'iru bi ta'dhimihi. Kita tidak boleh menyebut namanya biarpun tidak di hadapannya, illa makrunan, kecuali dibarengi bima dengan sesuatu. Yush'iru bi ta'dhimihi, yang menunjukkan pengagungan kepada kiai tersebut. Gelar-gelarnya disebut kaqoulihi qala syekhul ustaz. Kalau dalam bahasa Jawa ada martabat omongan, panjenengani pun dawuh. Nah itu sudah. Wonge ngomong ngene, ngomong. Sopo iku ngomong-ngomong? Panjenengani pun dawuh mekaten, dawuhipun dawuh pakai jempol ini. Dawuh. Tunjuk-tunjuk. Ada adab kepada guru. Kaqaulihi, seperti berkataannya, qala syekhul ustad kada, au qala syekhuna, au nahwi dhalika. Seperti mengatakan, syekh berkata, romo yai dawuh, qala guru kita berkata. Selesai. Al-khamisu wal-khamisu, yang kelima adabnya seorang murid di hadapan gurunya adalah, ayya'rifalahu haqqahu, mengerti haknya murid kepada guru. Apa kewajiban kita kepada guru? Yaitu la yansa lahu fadlah. Tahu hak kita kepada guru, menghormat guru. Wa la yansa lahu fadlahu, tidak boleh melupakan keutamaan guru kepada kita. Kebaikan guru kepada kita enggak boleh kita lupakan. Wa yad'u lahu, dan hendaknya seorang murid terus-menerus yad'uwa lahu, mendoakan lahu kepada gurunya, muddata hayatihi, sepanjang murid itu hidup. Sepanjang kita hidup, jangan lupa mendoakan guru kita. Sepanjang guru itu hidup, gurunya hidup. Kalau kita tidak hidup, tidak bisa doa. Sepanjang guru kita hidup, wa ba'da mamatihi, dan setelah beliau wafat. Waktu beliau hidup kita doakan, waktu beliau wafat pun kita doakan. Wa yura'i, dan memperhatikan dzurriyyatahu, cucunya, keturunannya, wa qaribahu, dan kerabat-kerabatnya. Wa awiddaihi, dan pecinta-pecinta sang kiai, sang guru tersebut. Wa yata'ahadu, wa yata'ahada, dan berusaha. Ziarata qabrihi, untuk menziarahi kuburnya. Yata'ahad itu memperhatikan ziarah kubur beliau. Dan juga wal istighfar lahu, istighfar untuk guru tersebut. Was sadaqata anhu, jika dapat rezeki sedekah untuk guru, itu yang menjadikan ilmu kita manfaat. Wa yasluk fis samti wal hada, atau wal hadya. Wa yasluku, dan menempuh. Fis samti, dalam cara-cara hidup, cara jalan, cara bergerak, cara menemui orang, cara. Jadi ngikuti caranya. Samtu itu adalah hay'ah, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan guru, yang bisa dilakukan dengan jasadnya, hay'ah samt. Wal haddi, dan cara hidup. Maslakahu, cara gurunya. Karena gurunya kan memang sudah pilihan. Jadi cara menyambut orang, cara diskusi dengan, ngobrol dengan orang, cara nyambut tamu, cara ini, ngikut. Wa yura'iya fid dini wal ilmi adatahu, dan urusan agama hendaknya kita terus memperhatikan, menjaga urusan agama dan ilmu. Adatahu, kebiasaan gurunya, cara mengamalkan amal-amalannya. Doa apa sih yang sering dibaca guru? Jangan baca, itu tanda sambung. Doa banyak, kita buka kitab adhkar pun isinya doa semuanya. Tapi membaca doa yang pernah dibaca oleh guru ini termasuk ini. Yura'i adatahu, kebiasaan dalam kebaikan. Maka itulah sanad sebetulnya itu. Kayak begitu. Sanad itu halus. Membaca zikir. Sama zikir Nabi banyak. Ada zikir Nabi, kita bisa mengambil kitab adhkar dan sebagainya. Beda dengan zikir dan doa yang pernah dibaca guru kita. Membaca sesuatu atau doa yang pernah dibaca guru kita, amalan yang pernah diamalkan oleh guru kita, tentunya dengan catatan guru kita kan memang alim tadi, bukan salah, bukan guru asal, berarti amalannya ada sandarannya. Amalan lain banyak, tapi kalau sudah kebiasaan guru, kalau kita ikuti itu menyambung, mengucurkan keberkahan ilmu. Wa yata'addab bi adabihi, dan hendaknya beradab. Wa yata'addab bi adabi, beradab seperti adabnya seorang guru. Wa la yata'al iktita'a bihi, jangan sampai kita meninggalkan cara-cara mengikuti guru. Jadi biasakan kita mengikuti guru. Sampai suatu ketika kami melihat seorang murid yang begitu mencintai gurunya, kalau sudah duduk khusyuknya luar biasa. Mau minum air saja ngelihat gurunya sampai betulin kacamatanya, niru cara. Sampai suatu ketika ada orang ngomong, saya pengen kir mata no, biar saya pakai kacamata saya guru saya ini waktu di Yaman. Sampai saya pengen pakai kacamata seperti kacamata guru saya. Ya itu sakit dulu, ya enggak apa-apa, pokoknya saya bisa mirip guru saya. Ya jangan sakit lah kalau mirip. Kadang-kadang ada takluk hati enggak bisa. Pengen niru gurunya. Dan itu sebetulnya adalah poin itu. Poin baik, poin kemuliaan. Selesai. Wasadisu yang keenam, ayyatasabbar. Yatasabbar, berusaha terus untuk sabar. Yatasabbar, berusaha terus untuk sabar. Ala jaffatin, kekerasan guru. Misalnya guru kok ternyata tidak santun, keras. Yang sudah kita pilih, harus berusaha untuk sabar. Dari kekerasan guru, tasdur minasyaihi, yang keluar dari guru, kekerasan guru. Keras cara mengingatkan, keras cara ini. Asu'i khuluqihi, atau memang pas kebetulan akhlaknya jelek, sabar. Wala yasuddahu dhalika 'an mulazamati, jangan sampai karena kita sudah terlanjur nyebur kepada seorang guru yang memang terbukti dia syariahnya ada, punya ilmu, bukan guru asal. Enggak ngerti halal haram, bingung nanti. Guru yang memang sudah terbukti ada sejarah menuntut ilmu tadi, cara milihnya, baru kita masuk ke dalamnya, tentu ada sesat. Kadang itu ujian seorang guru kepada murid. Untuk menguji ketawaduannya. Untuk ini kita tidak mengerti adabnya dengan kita kurang baik guru itu. Baru gitu, wah tidak mau belajar sini. Saya dari anggap. Bahkan kita mendengar sebuah kisah seorang syekh begitu cintanya dengan seorang murid tersebut karena tahu siapa anak-anak tersebut. Datang ke pondok pesantrennya 6 bulan tidak diajar. Hanya suruh memungut sampah dan tidak boleh pakai sapu, harus dengan tangannya sendiri. Yang lain belajar, dia mengut sampu. Setelah makan, baru dia boleh makan, membersihkan semua tempat. Murid-murid yang lain pada bingung, kenapa orang ini kok seperti dikucilkan oleh sang guru? Ada apa? Setelah 6 tahun baru dikasih tahu. Aku tahu siapa orang ini. Siapa anak ini? Anak ini adalah anaknya orang besar di kampungnya. Dia anaknya tokoh. Aku tidak ingin dia datang ke sini membawa kesombongannya. Akan aku runtuhkan kesombongannya. Hari ini dia baru boleh belajar. Cepat jadi orang alim setelah begitu. Dididik, suudon. Coba dia murid itu suudon, gak bisa jadi alim tuh. Karena gurunya meruntuhkan kesombongannya. Maka wala suddahu, sifat guru yang kurang santun kepada murid tidak boleh menjadikan murid itu tidak boleh menghalangi an mulazamatih, untuk melazimi, menekuni duduk dengan guru. Dan tidak boleh merusak wa i'tiqada kamalihi, an i'tiqadi wa i'tiqadi kamali, keyakinan tentang kesempurnaan. Mungkin ujian, mungkin ini, mungkin itu. Imam Haddad pernah mengatakan, man ja'ani bitariqatil khasati ibtalainahum, wa man ja'ana bitariqatil amati allamnahum. Beliau murabbi, yang ingin datang kepadaku dengan caranya orang khusus, aku uji. Tapi yang datang tariqatil amati seperti orang awam, masya Allah setiap hari dapat senyum. Tapi kalau tarekat khusus, hati-hati. Semakin khusus dengan guru, kadang ujian. Tapi mau diangkat tinggi. Maka suudon, bubarlah. Mau diangkat, enggak bisa. Mana ada naik kelas enggak pakai ujian? Itu kelas bohongan. Kalau menaik kelas, diuji. Semakin berat ujiannya, ya tinggi pangkatnya. Dibentak guru, lari. Ditegur guru, keluar. Terus mau apa? Nah ini lihat. Wa yata'awwal, dan hendaknya berusaha untuk menakwili di af'ali, segala perilaku sang guru, Alladhi yadhhar, yang tampak an-nasawab, bahwasanya kebenaran khilafuha berbeda. Ala ahsanit ta'wili, dengan penakwilan yang benar. Memang tidak boleh kita mengakui sebuah kesalahan adalah kebenaran enggak benar. Artinya, selagi masih mungkin, misalnya guru kok tiba-tiba ada di sana. Ya, astagfirullahaladzim. Masa guru saya di tempat kayak gitu? Nah, ini setan berbisik. Nah, itu gurumu enggak benar. Ini setan rusak. Padahal guru ke tempat tersebut, subhanallah. Nyari siapa? Nyari teman kita yang hilang. Lari ke tempat tersebut. Sudah terlanjur seudon, tatanya apa? Gurunya bukan pengen main di diskotik. Rumahnya ada santrinya lari. Karena santri ini anak yang disayang, akhirnya jangan sampai dia hilang, dicari, masuklah. Akhirnya ada santri yang lihat, toh, kok guru masuk ke situ? Astagfirullah, sudah batal-batal. Maka nanti ada adab, bagaimana kalau kita punya kejanggalan kepada guru, bertanyalah, maka guru akan menjelaskan. Tapi kalau masuk wilayah suudan, habislah. Kalau kesalahan yang fatal benar, kita langsung tanyakan, tidak usah pakai ini maksudnya, ada kemungkinan dibawa ke sini, bawa ke situ, ada di ta'wil, ta'wil. Ta'wil maksudnya ditafsiri. Wah, jangan-jangan itu enggak begitu. Tepis, kita tepis. Prasangka kita mengatakan guru melakukan kekejian tersebut, kita pinggirkan. Wa idza jafahu syaikhu, kalau ternyata syekhnya itu adalah kurang santun dalam bergaul dengannya, jafa itu enggak pedulian, enggak memperhatikan. Ibtada'ahu bil i'tidhar, kalau tiba-tiba guru enggak nyapa dia, biasanya senyum kok enggak senyum. Oh, faham aja itu murid. Langsung ibtada'a memulai huwa bil i'tidhar, memohon maaf. Wa adhara adz-dzamba lahu, dan menampakkan kalau maaf saya syekh, ya syekhna saya salah, mohon maaf. Wal 'ataba 'alaihi, dan menyalahkan dirinya sendiri. Jangan menyalahkan gurunya, dirinya yang perlu diatap. Wa inna dzalika abqa li mawaddati syaikhihi, sebab dengan cara seperti itu menjadikan kecintaan guru kepada murid tersebut abadi. Wa inna dzalika, sebab yang demikian abqa itu lebih mengabadikan, li mawaddati syaikhi, kecintaan sang guru kepada murid tersebut, ala tauqifihi, untuk membimbingnya, mengarahkannya, fima fihi fadilatun, kepada sesuatu yang ada keutamaannya. Jadi kalau kesabaran murid tersebut menjadikan guru semakin senang untuk menghantarkannya kepada fadilah. Wala taubikhihi, kalau sudah muridnya tabah seperti itu, guru pun akan mudah, ala taubikhihi, untuk mengingatkan di saat salah, ala ma fihi naqisatun, mengingatkan untuk menghindar segala sesuatu yang menjadikan kurang kesalahan. Ya, kalau murid diingatkan ngambek, gurunya mengingatkan lagi. Makanya ingat, sudah mengingatkan lagi sudah berat. Maka bencana bagi seorang murid atau seorang anak, jangan dianggap bangga, jangan berbangga. Kalau ada seorang murid atau seorang anak, kok bapaknya atau gurunya sudah enggak berani mengingatkan, ini adalah bencana yang paling besar bagi seorang murid. Wahai para anak, jika orang tuamu ternyata untuk mengingatkan dirimu saja tidak berani, itu bencana besar buatmu. Sekujur tubuh kita adalah durhaka saat itu. Kalau orang tuamu mau mengingatkan dirimu ternyata berat dan tidak berani, karena sikapmu di saat diingatkan mungkin cemberut, di saat diingatkan bantahnya, sampai orang tuamu tidak berani mengingatkan dirimu, dari ujung rambut ujung kaki dirimu durhaka. Hati-hati. Sama seorang murid. Kalau gurunya sudah tidak berani mengingatkan dia, berarti ini ujung rambut sampai ujung kaki adalah murid durhaka. Karena ngerti kalau diingatkan, waduh bahaya, ingatin paling, sudah biarin deh, na'udzubillah. Akan hilanglah itu anak. Awala kasalin ya'tarihi, kalau memang kita biasa tidak ngambekkan dengan guru, dengan tadi, kalau ada guru yang tiba-tiba tidak senyum, kita memohon maaf, maka guru semakin cinta. Ingatkan kita yang salah, kesalahan kita diingatkan, yang baik akan kita diberi petunjuk untuk melakukannya. Ala kasalin, kita malas, ya tarihi, datang kepada kita, ingatkan. Kalau ala taksirin yu'anihi, atau kita teledor dalam urusan segala sesuatu mengingatkan, maka beruntunglah. Jika kita menjadi murid, kok guru kita begitu senang mengingatkan kita. Sehingga sampai dalam bahasa lain, kalau sudah murid khusus di depan guru, itu seperti tidak ada benernya. Murid khusus di depan guru seperti tidak ada benernya. Karena apa? Gurunya selalu menginginkan pangkat tinggi. Sudah benar nih, kurang lagi, benar, kurang lagi, benar, kurang lagi. Itulah guru. Murid khusus di depan seorang guru seperti tidak ada benernya. Lah kok murid yang ngedumel, waduh saya depan ustaz saya gak ada benernya, blas. Wah gak bisa lolos ini. Wong mau diangkat sama gurunya, ada guru sedikit ngambek, protes. Mau kemana? Dengar ini. Au ghairi dhali atau yang lainnya. Mimma fi iqafihi. Mimma di dalam segala sesuatu. Fi iqafihi di dalam perhatiannya guru kepada hal tersebut. Alaihi kepadanya. Watobihi mengingatkannya. Irsyaduhu wa islahu. Petunjuk dan demi kebaikan untuk anak tersebut. Jadi kalau murid itu di saat gurunya ngambek faham langsung minta maaf, maka itu mengabadikan cinta guru, bahkan menjadikan perhatian guru itu lebih di dalam memberikan peringatan untuk menghantarkan murid kepada suatu yang di situ ada petunjuk untuk sang murid, wa islahu dan kebaikan untuk sang murid, untuk membenahi sang murid itu sendiri. Wa yu'addu, kata Syekh Hasyim, dzalika minasyaihi, kalau sudah guru seperti itu, min ni'amillahi ta'ala, termasuk nikmat besar dari Allah yang diberikan kepada murid itu, kok gurunya merhatikan benar sampai detail-detailnya. Bi'tina'i syaihi bihi, dengan diberi oleh Allah guru yang perhatian kepadanya, wa nadharihi ilaihi, dan selalu melihatnya, mencermati sang murid. Nah ini, fa inna dhalika amyalu liqalbi syaikhi wa ab'athu 'ala al-i'tina'i bima salihi. Maka sikap murid yang mudah memohon maaf kalau gurunya keras tadi, bukan malah lari, gurunya anggap saja kurang beradab, justru murid itu malah merendah, itu adalah menjadikan daya tarik amyal liqalbi syaikhi, lebih menjadikan guru syekh itu, hati syekh tertarik. Wa ab'ats, lebih membangkitkan alal i'tinai bima salihi, membangkitkan guru untuk perhatian kepada maslahatnya seorang murid. Selesai. Tapi masih di poin yang keberapa? 6. Wa idza awqafahu syaikhu. Dengar wahai para murid. Idza awqafahu syaikhu, jika seorang guru menghentikan seorang murid, mengingatkan seorang murid, ala taqiqatin, awqafa itu menghentikan, maksudnya menekankan seorang syekh, ala taqiqatin min adabin, tentang poin adab. Taqiqah ini adalah sesuatu yang sangat mungkin orang tidak perhatikan, tapi kalau ada seorang guru mengingatkan tentang poin lembut akhlak yang mulia, aw naqisatin, kesalahan yang halus, orang lain mungkin tidak bisa melihatnya, sadarat minhu, yang keluar dari darah seorang murid. Jadi kalau ada seorang murid melakukan kesalahan, kemudian guru mengingatkannya, atau seorang murid teledor melakukan kebaikan, lalu guru mengingatkannya agar melakukan kebaikan, yang kana ya'rifuha, yang kebetulan murid kok sudah tahu. Maksudnya begini, kalau tiba-tiba kita ditegur oleh guru kita untuk melakukan sebuah kebaikan yang kita sudah tahu, fala yudhir, jangan menampakkan seorang murid annahu kana arifan, kalau dia itu sudah tahu. Jadi kalau ditanya, nah ya walad, kamu hendaknya melakukan ini, tinggal marhaba ya syekhna, itu udah usah bilang, oh ustaz saya sudah tahu ustaz. Wah, enggak enak banget diingetin. Biarpun sudah tahu, marhaba, kamu tuh jangan begitu, enggak benar itu, marhaba. Coba kalau jawabnya, saya sudah tahu kok. Kan enggak enak itu, kurang ajar. Hendaknya seolah-olah dia belum mengetahuinya. Wa khafala anha, seolah-olah dia lalai dalam hal ini. Astagfirullah, makasih Ustaz, makasih. Padahal dia ngerti. Bal yashkuru syaikha, hendaknya mensyukuri kepada sang syekh tersebut. ala ifadatihi, atas faedah yang diberikan, atas tegurannya. Dzalika, yang demikian itu, wa tinaihi, dan perhatiannya, bi amrihi, kepada urusan sang murid. Kemudian, fa in kana lahu fi dzalika udhrun, jika seandainya seorang murid melakukan kesalahan lalu guru mengingatkannya, maka bergegaslah mengatakan, terima kasih ya Syekh. Tapi jika seorang murid itu waktu melakukan kesalahan itu ada udhurnya, fa in kana lahu fi dzalika udhrun, kalau fa in kana, jika ada murid tersebut, lahu bagi murid, fi dzalika, dalam hal kesalahan tersebut, udhrun, ada udhur, wa kana, dan menjadi ada, i'lamu syekhi, memberikan tahu kepada sang syekh bihi dengan udhur tersebut, aslah, lebih maslahah, fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya guru menyalahkan kita, sudahlah, jangan banyak cerewet. Makasih Ustaz, ya Allah, makasih. Kalau ternyata kesalahan yang kita lakukan ada sebabnya, dan jika kita beritahu kepada sang guru, itu bermanfaat, boleh kasih tahu. Bukan menolak untuk diingatkan, memberitahu. Wa illa, kalau ternyata kita beritahu kepada guru, malah tambah marah sang guru, tarokahu, tidak usah menjelaskan. Illa yataratab ala tarki bayanil udri mafsadatun, kecuali jika kita diam, tidak menjelaskan, maka akan menjadi mafsadah, kerusakan yang parah. Fayata'ayyanu i'lamuhu, maka wajib memberitahu sang guru. Artinya begini, kalau guru menyalahkan kita, sesuatu yang kita itu ada alasan melakukan hal tersebut, kemudian murka guru sangat besar sekali. Guru kita manusia, bisa saja salah di dalam menyalahkan sang murid. Cuman adab kita di saat disalahkan, senang dulu deh, karena guru kita perhatian sama kita kok. Kemudian jika kita punya alasan tentang pekerjaan atau perilaku yang kita lakukan, tinggal lihat. Kalau memang kita perlu menjelaskan, jelaskan, tidak ada masalah. Tapi dengan adab yang baik. Apalagi jika masalah tersebut, jika kita tidak jelaskan, akan menjadi sebab kerusakan yang besar. Maksudnya apa? Madorotnya, kerusakannya lebih besar terjadi pada kita. Mungkin berkenaan tentang nama baik, apalagi maksiat hubungan dengan Allah. Kalau memang tidak, Syekh, mohon maaf, boleh saya bicara ya Syekhna? Kalau belum diizinkan, ya jangan. Kalau sudah diizinkan, enggak apa-apa. Syekh bisa mengatakan, astaghfirullah, mohon maaf, nak, aku salah menilaimu. Bisa begitu. Tapi ingat, bukan dalam irama membela diri, akan tapi untuk membela diri itu ada batasnya. Apalagi di depan guru membela diri terus, ribut guru sama murid. Agar tapi untuk menghindari daripada adanya kerusakan yang lebih besar lagi. Sampai di sini, insyaAllah besok akan kita lanjutkan yang ketujuh. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu yang pertama datangnya dari Yanto dari Cilengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ingin bertanya Buya, bagaimana hukumnya jika menyuntikkan obat dengan suntikan ketika sedang berpuasa? Apakah membatalkan puasa? Terima kasih. Menyuntikkan obat waktu berpuasa. Kembali, memang saya promosikan fikih praktis biar semuanya pada kembali kepada fikih praktis. Di dalam fikih praktis kita sebutkan bahwasanya yang membatalkan puasa ada 9. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Urusan masuk memasukkan ke lubang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Selebihnya masalah memasukkan tidak ada masalah. Anda masukkan es krim, rujak ulek ke mata juga tidak ada masalah. Nah, suntik itu pertanyaannya adalah, suntikmu di mana? Di lubang yang 5 atau tidak? Kalau suntikmu adalah di kupingmu, atau suntik kita adalah di dalam lubang, mohon maaf, lubang depan, lubang belakang, ya batal. Di lengan, nah. Jadi suntik di lengan tidak membatalkan puasa. Suntik di paha tidak membatalkan puasa. Silahkan yang mau suntik 100 suntik sehari. Nah, ini itu tidak membatalkan puasa. Jadi enggak apa-apa. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Daimah dari Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, yang saya mau tanyakan, apakah orang yang istihadhah boleh melakukan tarawih? Orang istihadhah harus tahu betul dong istihadhah. Kalau haid diduga istihadhah, salah alamat. Jadi haid ada pembahasannya, istihadhah ada sendiri. Istihadhah itu adalah bukan orang haid. Istihadhah itu ada orang yang keluar darah dari wilayah tersebut, tapi bukan di hari-hari haid. Dengan rumus-rumus haid, lagi-lagi kami ingin promosikan, kita ada fikih haid praktis. Fikih haid praktis 30 menit kali 30 menit dengan rumus-rumus haid, rumus-rumus nifas, kemudian rumus-rumus istihadhah. Dan insyaallah dan tidak keluar dari mazhab Imam Syafi'i, insyaallah cukup memahami rumus haid, rumus istihadhah, rumus nifas, rumus istihadhah, selesai. Selain itu adalah permasalahan yang harus dihafal. Tapi kalau rumus ini harus ngerti dan faham betul. Baik, orang istihadhah bukan darah haid, maka orang istihadhah wajib salat. Orang istihadhah boleh dikauli suami. Orang istihadhah juga wajib puasa. Orang istihadhah juga boleh sholat sunnah. Orang istihadhah juga boleh taraweh. Cuman cara bersucinya dalam bab istihadhah disebutkan oleh para ulama, kalau istihadhah sama kasusnya dengan orang salisul bol yang beser air kencing terus-menerus keluar. Sebab yang namanya istihadhah itu seperti orang selalu keluar hadas, karena selalu keluar dari wilayah tersebut ngerembes darah. Artinya dia terus batal wudu, batal wudu, batal wudu. Maka itu hukumnya sama orang beser. Sehingga di dalam hal ini sama dia seperti orang kencing terus yang tidak putus-putus. Maka jika orang itu seperti itu kasusnya, maka dia boleh berwudu. Syaratnya yang pertama adalah di saat sudah masuk waktunya. Waktu. Sudah masuk waktu? Waktu sholat. Jadi kalau sholat isya, maka dia baru boleh berwudu kalau isya sudah masuk. Kalau waktu isya belum masuk, enggak boleh. Dan waktu terawih itu, masuknya adalah waktu isya. Kemudian setelah itu, bergegas melakukan pekerjaan tersebut. Intinya kalau kembali kepada pertanyaan, jika Anda terkena istihadhah, maka Anda boleh sholat terawih dan boleh sholat-sholat yang lainnya. Bahkan Anda pun jika wajib puasa, karena istihadhah bukan hal yang menjadikan orang tidak sah berpuasa. Istihadhah seperti orang keluar air kencing terus-menerus. Tapi yang harus dipahami, ini poin penting, mana darah istihadhah dan mana darah haid, harus belajar ilmu haid dan ilmu istihadhah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, cukup ya. Baik, mari kita tutup dengan doa. Jangan lupa majlis Ramadan, halaqah fajar, belajar fikih. Halaqah fajar, belajar fikih. Zawiyah duha, akidah. Zawiyah duha, akidah, akidatul awam. Halaqah fajar, fikih, safinatun najah. Sengaja kami sampaikan di sini biar mengikuti nanti yang lainnya. Kita pakai kitab-kitab kecil aja deh. Kalau kitab kecil faham benar cukup. Madrasah Ramadan saat ini adalah kunci untuk belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Madrasah Ramadan yang kita pelajari setiap sore. Kajian tafsir dan kajian hadis seperti biasa dibuka. Seperti biasa, Sabtu pagi dan Ahad pagi. Buka bersama dan salat tarawih bersama di sini Sabtu sore hingga Isya malam Ahad. 17 Ramadan malam ke-18. Bagi yang ingin berpartisipasi di dalam buka bersama, bisa menghubungi di stand infak di depan sana atau di 0823-2192-1313. Ini untuk yang ingin berpartisipasi di dalam urusan berbuka. Malam itikaf 10 Ramadan di At-Taqwa dan Masjid Waru dan juga Mbak Buyut dan juga di Masjid Umar Pesantren. Informasi pendaftaran santri tafaqquh hingga tanggal 7 Syawal. Pendaftaran santri tahfid hingga tanggal 15 Ramadan. Ada masih dibuka pendaftaran SMA Ku Al-Bahjah Pusat. Khusus putra. Ini dulu sepertinya sudah ditutup, akhirnya dibuka lagi. Adapun Al-Bahjah Buyut, SMP dan SMA-nya sudah penuh semuanya. Dan juga dibuka pendaftaran baru SMPku Al-Bahjah Cianjur. Jadi bisa pendaftaran di sini, bisa daftar di Cianjur sana. tanggal 3 Ramadan hingga 16 Syawal insyaallah. Dan jangan lupa untuk menyeru kepada siapapun yang bisa diajak bergabung di Al-Bahjah. Program dakwah Al-Bahjah terus berkembang dan terus berkembang. Di antaranya adalah pembangunan-pembangunan fasilitas asrama, radio, instalasi air, dan seterusnya. Pembebasan tanah di Pancalang yang belum tuntas, belum beres. InsyaAllah bisa menghubungi ke kantor langsung atau stan-stan infak yang sudah disiapkan. Atau langsung ke Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 7200 4292, 7200 4292 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Kami mohon ya Allah, berikan kepada kami adab dan tata krama kepada guru-guru kami ya Allah, agar kami tidak kehilangan keberkahan ilmu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, tutup kekurangan guru kami dari mata kami. Ya Allah, tutup kekurangan guru kami dari mata kami ya Allah. Ya Allah, tutup kekurangan guru kami dari mata kami. Kami tidak ingin melihat kekurangan guru kami, takut kami kurang cinta ya Allah. Dan jangan kau halangi keberkahan ilmu guru kami untuk kami ya Allah. Jaga keluarga guru-guru kami, jaga keturunan guru-guru kami ya Allah. Yang telah meninggal, ampuni mereka, angkat derajat mereka. Yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan orang tua kami ya Allah, tutup kekurangan orang tua kami dari mata kami ya Allah. Tutup kekurangan orang tua kami dari mata kami ya Allah. Takut kami di saat melihat kekurangan orang tua kami lalu kami kurang hormat, kurang cinta. Dan ampuni mereka. Berikan kasih sayangmu mereka di dunia dan di akhirat. Dan tutup kekurangan saudara-saudari kami dari mata kami. Dan tutup aib kami dari mata mereka. Dan buka aib kami di mata kami, agar kami mudah untuk menyadari kesalahan kami lalu mohon ampun kepadamu. Bimbing kami untuk menjadi lebih baik ya Allah. Kirimkan kepada kami guru-guru yang tulus dan ikhlas ahli surgamu ya Allah. Kirimkan kepada kami guru-guru yang tulus dan ikhlas ahli surgamu ya Allah. Dan kami mohon yang sempit rizki dari kami, lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon siapapun yang telah berjuang di tempat ini, berikan ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka ya Allah. Dan kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surgamu. Dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله